yang tahu segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini, kau takkan percaya. Kau selalu di hati. Haruskah ku menyatakan yang sesungguhnya, kaulah segalanya bagiku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau percaya. Kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk menyatakan yang sesungguhnya, kaulah segala. Alright.